Ramadan. Insyaallah sebagian anak kita mampu. Tapi ingat, jangan dipaksa dan lihat kemampuan mereka. Ya. Karena mereka belum diwajibkan. Jangan sampai semangat kita berpuasa pada anak kita mencidrai dia. Kita dosa seperti itu. Enggak boleh. Ya. Allahu taala alam bisawabihi. Baik ikhwatal iman, saya cukup karena waktu juga sudah siang. Yaitu kafatul majelis, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.